Kalau tahu itu tidak jujur, tolak, tidak usah analisa lagi. Kan aku butuh uang, kan anak-anak mau sekolah. Tuh. Jadi orang-orang yang tidak peka hatinya karena diganggu oleh analisa yang berlebihan. Yuk, siapa di sini yang sulit tidur? Ada? Nah, yes, itu kelihatan. Nah, orang yang sulit tidur, apakah malam sudah berdoa? Sudah. Sudah berserah kepada Tuhan? Sudah, tapi masih turut campur mengatur apa yang akan dilakukan Tuhan. Sudah berserah, tapi begini loh Tuhan, sebaiknya. Loh, katanya sudah berserah. Sih? Kalau seandainya kita ikhlas, tidak lagi menganalisa kebaikan adalah kebaikan, dan yang membaikkan, laksanakan. Itu. Super sekali Pak Made. Terima kasih Pak. Kita break sejenak. Kami ingatkan pemirsa untuk menghubungi kami di nomor telepon layar kaca Anda. Dan kami akan segera kembali hanya di Maria Teguh Golden Ways. Saya termasuk penonton setia. Dan saya menganggap bahwa ini satu program yang sangat membantu kita untuk meningkatkan akhlak kita, meningkatkan etika kita, empati kita. Program ini menurut saya ya, mengajarkan kepada kita bahwa semua kita punya potensi sebagai manusia. Tidak ada yang tidak punya potensi. Selama kita punya kemampuan untuk menggapai cita-cita kita setinggi apapun, kita seharusnya bisa. Tapi ketika kita tidak punya cita-cita, ya, tidak ingin menggapai cita-cita yang kita gantungkan setinggi langit itu, kita tidak akan bisa mencapai cita-cita itu. Jadi kita diajarkan, hey, Anda punya potensi. Si B punya potensi, si C punya potensi. Cuman apakah dia tahu dia punya potensi atau tidak? Manusia itu unik, sebuah unicum product. Nah, sebagai suatu produk yang unik, dia juga harus bisa dengan unik, ya, dengan kreatif, mengelola keunikan itu, menggapai cita-citanya. Dan menurut saya, Mario Teguh, ya, dalam hal ini, membuka akan jalan, ya, kepada kita untuk tahu mengenai potensi-potensi yang kita punya. Saya Todung Mulia Lubis mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Mario Teguh Golden Ways. Semoga sukses terus, semoga jaya terus, dan jangan berhenti. Hidup ini, oh indah.